Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina min sayyati amalina. Man yahdihillahu falamudhillalah, wa man yudhlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أيها المسلمون الحاضرون رحمني ورحمكم الله. Yang pertama tentunya kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemampuan, kesempatan dan keinginan yang kuat untuk senantiasa memperbaiki amalan-amalan kita, di antaranya thalabul ilm. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan amalan ini sebagai salah satu jihad fi sabilillah. Kata Rasulullah, man kharaja min baitihi li thalabil ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, untuk mendapatkan ilmu syar'i, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai dia kembali. Tentunya ini amalan yang tidak boleh disia-siakan, jangan ditinggalkan, ya. Thalabatul ilm, ya, mencari ilmu agama. Karena ini merupakan satu ilmu yang akan menjadikan seseorang ini mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan jannah Allah Subhanahu wa taala. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan dengannya jalan menuju surga. Maka bersyukurlah ketika Allah pilih kita. Nah, Allah berikan kemampuan kepada kita untuk perkara ini. Nah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diistiqomahkan di atasnya, meninggal di atasnya, di atas ilmu syar'i. Amin Allahumma amin. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Hidup ini adalah ujian. Fitnah. Allah Subhanahu wa taala ciptakan, ya, manusia dan juga jin tentunya. Ya. Ini untuk diuji. Untuk dipilih nantinya siapa di antara mereka yang akan berhasil, akan melalui kehidupan dunia ini dengan kebaikan. Hasiban nas an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah Subhanahu wa taala, Apakah manusia mengira mereka akan ditinggalkan begitu saja ketika mereka mengatakan amanna wa hum la yuftanun, dalam kali beri ujian pada mereka, tidak ditimpakan bencana dan seterusnya dari ujian-ujian dunia ini. Maka ini suatu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita yakini. Kita coba berusaha untuk menjadi yang terbaik ketika menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Ujian ini untuk menentukan siapa di antara kalian, di antara kita yang paling baik amalnya, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Di antara bentuk ujian yang Allah datangkan kepada kita yakni berupa asy-syaitan. Syaitan yang menjadi musuh manusia ini merupakan bentuk ujian bagi manusia. Yang mana syaitan ini akan datang membawa syubhat ataupun syahwat masuk kepada manusia untuk menguji mereka. Ini dari dua pintu ini, syubhat dan syahwat. Syubhat terkait dengan keyakinan, dengan agama kita, diselewengkan kita dari agama ini, dari ajaran yang sahih. Dan inilah pertama kali ya, ujian yang ditimbangkan oleh kaum mukminin, orang-orang yang beriman dari masanya Nabi Nuh alaihi salam. Ujian dalam perkara akidah Al-Islam. Manakala syaitan ini putus asa, ya, tentunya ketika syaitan mengajak manusia, ini tidak serta-merta dengan menyatakan, wahai sekalian manusia, marilah bersamaku untuk menuju neraka. Tentu tidak. Ya. Tentunya dengan cara-cara yang tersembunyi, cara-cara yang halus, sesuai dengan sumpahnya, wabima aghwaitani laqugandan lahum siratakal mustaqim fabi'izzatika la'ugwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Ketika ya, syaitan ini diusir dari surga karena tidak mau menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala, maka bersumpah dengan kemuliaanmu ya Allah, sungguh aku akan menyelewengkan mereka semuanya, menyimpangkan mereka semua, manusia ini aku sesatkan semuanya nanti, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali orang-orang yang ikhlas di antara hamba-hambamu ya Allah. Ini sumpah syaitan. Dan sampai detik ini, sumpah ini dijalankan oleh syaitan. Senantiasa manusia dibisik-bisikkan pada mereka. Diberikan gambaran-gambaran yang indah. Tadi ya, tentang syahwat. Yang pertama syubhat, yang kedua syahwat. Syubhat ketika seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jadikan perkara-perkara yang tidak ada asalnya kemudian menjadi perkara agama, dihiasi dengan sedemikian rupa sehingga ketika seseorang tidak ada padanya ilmu, maka akan terjatuh dalam gangguan syaitan jenis ini. Maka thalabul ilm ini merupakan salah satu sarana yang akan menepis, yang akan menghambat gangguan syaitan dalam perkara syubhat. Kemudian barakallahu fikum, asyaitan ini sebagaimana kita ketahui telah mengeluarkan bapak kita Nabi Adam dari surga Allah Subhanahu wa taala. Ini pun karena bisikan-bisikan yang mereka lontarkan. Wawaswasa ilaihi syaitanu qala ya adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Maka syaitan ini membisikkan kepada Nabi Adam, ya Adam, hal adulluka, maukah aku tunjukkan kepadamu ala syajaratil khuld, ya, suatu pohon yang bisa mengekalkan, pohon kekekalan, ya. Nah, kemudian nanti terkenal dengan ya pohon khuldi, ya khuldi. Tidak ada penamaan syariat tentang perkara ini. Nah, maukah aku tunjukkan ya, pohon yang membuat engkau akan kekal, dan ketika kamu memakannya maka tidak akan sirna, ya, akan tetap di sini, ya, dengan bahasa-bahasa yang menjanjikan. Kemudian tergodalah ya Nabi Adam. Maka ketika seseorang tergoda oleh gangguan syaitan ini dan kemudian nantinya masuk ke dalam neraka bersama syaitan, menyalahkan syaitan ini pun tidak bisa. Ya. Seseorang ketika mengikuti seruan seseorang yang mengajak kepada kejelekan, kemudian berhujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan perkara tersebut karena ditunjukkan oleh fulan, ini bukan suatu perkara yang menjadikan dia selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kata syaitan dalam surat Ibrahim, وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ. Dan syaitan berkata, ketika nanti ditetapkan perkaranya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ, sesungguhnya Allah itu telah memberikan peringatan, memberikan janji kepada kalian. Wa wa'adtukum, dan aku pun memberi janji kepada kalian. Fa akhlaftukum, akan tetapi aku menyelisihi janjiku tersebut manakala kalian mengikuti ajakanku. Ya. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Ya, tidak ada kekuasaan di sisiku ketika engkau mengikuti seruanku. Fala talumuni walumu anfusakum, maka celalah diri kalian sendiri. Ya. Jangan mencelaku, kata syaitan. Yang rugi siapa? Manusia ketika mengikuti ajakan syaitan. Tidak bisa menyalahkan syaitan karena syaitan memang sudah dicap, ya, sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan ditempatkan di neraka selama-lamanya. Maka barakallahu fikum, pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan sedikit memberikan, menyampaikan langkah-langkah dalam menghadapi gangguan syaitan tersebut, ya, yang dengannya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala pilih kita, Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan kita di atas perkara yang hak, sehingga selamat dari godaan-godaan atau gangguan-gangguan yang datang kepada kita. Ayuhal muslimun, al-hadirun rahimakumullah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala tentang syaitan ini, inna syaitana lakum aduun, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh. Fattakhiduhu aduwa, maka jadikanlah dia musuh, jangan diikuti. Ya. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir, sesungguhnya dia itu menyeru kelompoknya, ya, menyeru orang-orang yang mau mengikutinya supaya mereka menjadi penduduk neraka yang apinya menyala-nyala. Nasallallahu salama wal afiyah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala pun telah memperingatkan manusia untuk tidak mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Wa may yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar, dan barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan ini, maka sesungguhnya dia telah menyuruh kepada perbuatan yang keji dan mungkar. Barakallahu fikum, ya. Ini tentang asyaiton yang memang nyata-nyata musuh kita dan halus sekali, ya. Kata Rasulullah, innahu yajri majradam, berjalan mengalir di aliran darah kita, sehingga seseorang yang tidak mempunyai bekal yang kuat ini tentunya akan terseret oleh gangguan syaitan tersebut, ya. Kita berdoa, ya, berusaha untuk menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbekal ilmu menghadapi godaan syaitan yang terlaknat tersebut. Barakallahu fikum. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, ya, terkait ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan, ya. Bahwasanya apa? Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ini untuk menjadikan syaitan sebagai musuh bagi kita merupakan peringatan, pengingat bagi kita untuk mencurahkan segenap kemampuan kita dalam menghadapi, memerangi, melawan syaitan tersebut. Ya. Seakan-akan syaitan itu musuh yang tidak akan berhenti dan tidak lalai dalam menggoda manusia. Sebagaimana seseorang, ya, ketika berhadapan dengan orang lain dalam suatu lomba misalkan, ya, ini seseorang ini menganggap, ya, lawannya ini tentu musuh yang harus dia kalahkan, ya. Maka ketika dia ingin mengalahkan musuh tersebut, tentunya mencurahkan segenap kemampuan yang ada pada dirinya. Demikian pula dengan syaitan. Ketika kita ingin mengalahkan syaitan, tentunya berupaya dengan sungguh-sungguh, berusaha semaksimal mungkin menempuh jalan-jalan yang akan menghalangi syaitan untuk mencapai keinginan mereka. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala pula dalam kitab yang lain Bada'i Al-Fawaid, nah, di antara ya kata beliau nah, di antara bentuk-bentuk gangguan syaitan dalam rangka menggoda, menyeret manusia menuju kejelekan, nah, ini ada empat. Yang pertama imsaku fuduli an-nawar, ya, hendaknya nah, seseorang ini menahan pandangannya, mempersedikit pandangannya, nah, wal kalam wa ta'am wa mukhalatatin nas, ya, menjaga pandangan, kemudian sedikit dalam berbicara, sedikit makan, dan bergaul dengan manusia. Nah, ini empat perkara yang ketika seseorang berlebih-lebihan padanya, maka syaitan masuk dalam pintu-pintu tersebut. Ya. Kasratu an-nadhar pertama. Ya. Pertama, memperbanyak atau banyak dalam ketika seseorang nah, melihat perkara-perkara yang tidak dibolehkan oleh syariat, kemudian dia menikmatinya, maka ini yang dinamakan ya, kasratun nadhar, banyak dalam melihat, melihat perkara-perkara yang tidak dibolehkan. Ya. Sehingga ketika seseorang tidak menjaga dari perkara ini, maka ini akan menjadikan hatinya semakin ya, nah, menikmati perkara tersebut. Ya, ya kita contohkan ketika nah, berjalan atau ketika duduk kemudian lewat ya, seorang perempuan misalkan, ketika seorang laki-laki ya. Nah, kalau perempuan ya berarti tidak boleh melihat laki-laki ya. Nah, ini ketika lewat seseorang kemudian kita melihatnya tanpa melepaskan pandangan sampai lama, maka syaitan telah masuk padanya ya, menjadikan perangkap syaitan ya, masuk pada orang tersebut ya. Ini yang dimaksud dengan menahan pandangan, karena di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala an, ketika beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pandangan yang tidak disengaja. Ketika ada seseorang lewat atau ketika kita ya melihat suatu gambar ini tanpa sengaja, kata Rasulullah, berpalinglah engkau darinya. Segera tinggalkan. Jangan terus dilihat. Kalau dilihat terus berarti nanti akan membekas. Ya. Melihat sesuatu dalam waktu yang lama, ya, ini akan membekas dalam dada kita. Kemudian setelah melihat, memikirkan ya, perkara-perkara yang lebih jauh lagi. Nah, ini sering terjadi pada pemuda-pemuda ya. Banyak angan-angan ketika melihat sesuatu, mengangankan perkara-perkara yang lebih jelek lagi karena gangguan syaitan tadi tidak menahan pandangan ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 30, qul lil mu'minina yaghuddu nam qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Nah, katakanlah kepada orang-orang yang beriman dari kaum laki-laki, nah, hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Nah, demikian pula dalam ayat 31 selanjutnya, perintah untuk menjaga bagi kaum wanita. Aqulil mu'minati an yaghdudna absarihinna wa yahfadna furujahunna. Katakanlah kepada mukminat-mukminat ya, kaum mukminat ini untuk menjaga pandangannya dan menjaga kemaluannya. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala ya, tidak boleh mengumbar pandangan ya, melepaskan pandangan semau kita. Ini perkara yang akan mendatangkan kejelekan bagi kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fal ainani zinahuma an-nadhar. Nah, rawi Muslim. Maka kedua mata ini zina keduanya adalah dengan melihat. Yani melihat perkara yang tidak dibolehkan, yang dilarang oleh syariat Islam untuk dilihat. Kemudian dia melihatnya terus menerus, ini akan mendatangkan hitamnya hati, menjadikan ya keruhnya hati sehingga susah untuk dinasihati. Wallahualamillah. Maka jagalah ya pandangan kita, untuk lepas dari gangguan syaitan sehingga akan menyebabkan perkara yang lebih jelek lagi manakala kita mengikutinya. Barakallahu fikum. Yang kedua, tadi kasratul kalam ya, banyak bicara. Banyak bicara yang dimaksud di sini tentunya bicara yang tidak diperlukan ya. Bicara perkara-perkara yang tidak ada faedahnya. Bukan tidak boleh kita berbicara ya dalam rangka untuk bercanda, dalam rangka untuk ketika menemui seseorang memecah keheningan ya, boleh. Akan tapi ketika apa yang kita bicarakan dengan sengaja, misalkan duduk-duduk ya, tongkrong-tongkrong ya, berkumpul, ngajak temannya kumpul, kemudian membicarakan perkara yang tidak bermanfaat, ini bukan sifat al-mu'min. Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'nihi. Ya, termasuk kebaikan seorang muslim yaitu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Di antara ucapan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Rawal Bukhari. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau lebih baik diam. Maka Al-Imam Asy-Syafi'i menyatakan ya, idza tahaddatsa fafattish ya. Jika engkau berbicara, maka telitilah ya. Telitilah ucapan yang akan engkau sampaikan ya. Bermanfaat atau tidak ya. Bermanfaat, sampaikan. Seandainya tidak bermanfaat, bahkan mendatangkan madharat, tinggalkan, jangan diucapkan ya. Karena dari lisan ini terkadang muncul perpecahan, ya, perkelahian, nah, permusuhan, perkara-perkara yang mendatangkan kejelekan di antara ukhuwah, antara kaum mukminin. Ya. Ini dari lisan, maka dijaga lisan kita. Jangan sembarang mengucap. Nah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berbicara kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala an, manakala beliau menyampaikan perkara-perkara kebaikan dalam Islam ini, kemudian di akhir hadis beliau menyatakan kuffa 'alaika hadza, yang mewakili kebaikan-kebaikan dalam Islam, ya, sedekah, salat, ya, ada yang mewakili. Apa itu kuffa 'alaika hadza? Jagalah ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka Mu'adz Ibn Jabal pun menanyakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, apakah kita akan diazab wahai Nabi Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita ucapkan? Apa yang keluar dari lisan kita, apakah akan mendatangkan bencana bagi kita? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsaqilat ka ummuk." Ya, kalau dalam ya logat atau bahasa mereka Arab, "Tsaqilat ka ummuk" ini engkau kehilangan ibumu. Ya, ungkapan seperti sumpah, akan tetapi bukan sumpah, ya. Maknanya supaya orang yang diajak bicara ini memperhatikan apa yang akan disampaikan. Nah, celaka ibumu. Nah, misalkan Thaqilat ka ummuk, ya. Engkau kehilangan ibumu wahai Mu'adz. Ya. Bukankah orang-orang ini akan dilemparkan, diseret ke dalam neraka, dilemparkan di dalamnya. Ini karena panennya lisan mereka. Nah, karena lisan-lisan yang tidak dijaga, kata Rasulullah. Maka dalam kutub akidah, kitab-kitab akidah di sana ada ucapan-ucapan yang termasuk ucapan kufur, ya. Mengucapkan sesuatu yang dia tidak bermaksud kufur, akan tapi maknanya kufur, ya. Ucapan-ucapan yang mengandung kesyirikan, ya. Ini dalam bab akidah, keyakinan, ya. Maka berapa banyak orang yang karena lisannya ini akan jatuh, akan ditimpa azab neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah terlafadzkan, terucapkan satu ucapan ini illa ladaihi raqibun atid, kecuali di sisinya ada malaikat yang dekat dan mengawasi. Ya, dua huruf, tiga huruf tidak akan lepas dari catatan malaika. Ya. Mungkin kita lupa sudah, ya, apa yang kita ucapkan tadi malam, ya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, ya, puluhan tahun yang telah lalu, ini tidak akan terlepas. Akan dibukakan lagi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala apa yang telah kita ucapkan. Maka jagalah, ya, lisan kita supaya tidak terjatuh dalam madarat yang besar, ya. Apalagi terkait dengan fitnah-fitnah, urusan-urusan negara, urusan-urusan kaum muslimin seluruhnya. Nah, ini lebih, ya, lebih untuk dijaga, diawasi lisan kita. Nah, barakallahu fikum. Pintu ketiga, kasratu ta'am, banyak ya, makan ya, banyak konsumsi makanan yang kita makan. Nah, makan adalah perkara yang mubah, perkara yang dibolehkan ya, tidak ada larangan ya seseorang untuk makan ya. Akan tetapi ketika di sana ada perkara-perkara yang melebihi batas kewajaran, maka ini perkara yang dilarang oleh syariat ini. Israf, berlebih-lebihan, ini perkara yang tidak dibolehkan ya. Dalam perkara apa saja ya, pakaian, makan, minum ya, berbicara tadi. Nah, dari Mikdam bin Ma'di Karib dari sahabat Al-Mikdam bin Ma'di Karib radhiyallahu ta'ala an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma mala'a adamiyun wi'aan syirran min batnin, tidak ada satu tempat yang dipenuhi lebih jelek daripada sebuah perut. Tidak ada satu wadah yang jelek untuk dipenuhi kecuali perut ya. Bihasbi ibn Adam, hendaklah, cukuplah anak Adam ini makanan-makanan yang akan menegakkan tulang sulbinya. Ya, sekedar untuk kuat dalam beribadah. Makan dengan niat yang seperti ini akan mendatangkan pahala. Ya, perkara mubah, akan tapi ketika niatnya untuk kebaikan, maka dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa niatkan untuk kebaikan ya, ketika makan nanti supaya ibadahnya kuat, bekerja mencari ma'isa yang ini kuat, suatu kewajiban ini akan membantu kita, kekuatan kita. Ini perkara yang mendatangkan kebaikan ya. Cukuplah bagi Ibnu Adam ini satu makanan yang akan menegakkan tulang sulbinya. Maka jika tidak dibagi ya untuk badannya ya, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum ya, dan sepertiga untuk nafasnya. Nah, jangan dipenuhi dengan makanan ya tubuh ini ya. Tubuh ini punya hak ya. Nah, punya hak yang harus ditunaikan. Tidak boleh semena-mena kita terhadap tubuh kita sehingga akan mendatangkan madarat bagi tubuh kita, sakit ya. Di antara bentuk ya, madarat sakit pada tubuh kita ketika banyak makanan yang kita konsumsi. Nah, barakallahu fikum. Nah, kata Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala dalam kitab Al-Jami' ya, Jami'ul Ulum Al-Hikam terkait dengan makan ini, kata beliau, ketika seseorang sedikit makan maka akan bermanfaat bagi kebaikan hatinya. Bagaimana bisa? Ya, kata beliau, manakala dia sedikit makannya, maka hatinya akan semakin lembut dan pemahamannya akan semakin meningkat. Kalau orang banyak makan biasanya kan ngantuk ya. Banyak makan, habis makan mesti ngantuk tidur, kehilangan manfaat, ya, kehilangan waktu. Nah, ini kalau sehari makan berapa kali, misalkan 4 kali, ada yang 5 kali ya. Nah, misalkan 4 kali habis makan, tidur, makan, tidur. Nah, ini akan kehilangan, ya, pemahaman yang harusnya dia gunakan untuk perkara-perkara tersebut. Nah, susah untuk belajar, untuk memahami pelajaran. Nah, pemahamannya akan meningkat, akan kuat meningkat, dan jiwanya akan tenang. Dan nafsu yang jelek ini akan tertahan. Dan kemarahannya akan berhenti. Berbeda dengan seseorang yang banyak makan. Nah, ya, tentunya kita bisa menilai, ya, bisa melihat ketika seseorang banyak makan dengan seseorang yang sedikit makan, ya. Nah, dalam keadaan sama-sama mampu misalkan, ya. Nah, kalau sedikit makan karena enggak mampu ini wajar, ya. Nah, sudah pasti, ya. Nah, tapi kalau mampu, ya, kemudian dia bisa menahan. Nah, ini satu keutamaan, ya. Bisa menahan karena dia mengetahui ilmunya, ya. Manakala seseorang dilarang untuk banyak dalam perkara makan ini. Perkara yang keempat, mukhalathatun nas, bergaul dengan manusia. Bergaul dengan manusia ini tentunya satu perkara yang dianjurkan, ya, disyariatkan oleh Islam ini, ya, memperbanyak saudara. Nah, kemudian ukhuwah kaum mukminin, kemudian menjaga hubungan dengan tetangga, dengan kerabat, masyarakat dan sebagainya. Nah, ini satu perkara yang disyariatkan, ya. Bahkan ketika seseorang tidak mau bergaul ini pun ada kekurangan badannya. Akan tetapi ketika kita bergaul pun ini ada adab-adab, ada perkara-perkara yang harus dijalankan, yang harus kita perhatikan. Tidak sembarangan kita bergaul dengan orang-orang. Ya, kata Rasulullah SAW, al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu di atas agama teman dekatnya. Fal yangdur ahadukum man yukhaliluh. Maka lihatlah salah seorang dari kalian siapa temannya. Ini menunjukkan kita tidak boleh bergaul dengan sembarangan orang, ya. Bergaul dengan orang kafir pun boleh, akan tapi tidak berlebihan, ya. Suatu yang berlebihan, ya, kita sampaikan tadi akan mendatangkan madharat, ya. Sekedarnya punya teman atau punya tetangga orang kufar, punya tetangga ahlul bid'ah misalkan, ya, bukan berarti kita enggak boleh, ya, berjumpa, berbicara, ya, dibolehkan, akan tapi dengan batasan. Nah, tidak boleh terlalu lama, terlalu dalam, terlalu dekat dengan mereka, kecuali ketika dalam rangka menasihati mereka, ya. Itu pun sebatas nasihat, kemudian mereka jalankan, alhamdulillah. Mereka tidak jalankan, kita tinggalkan, ya. Bukan menjadi teman dekat, ya. Nah, Barakallahu fikum. Ya. Ini termasuk dari tipu daya syaitan. Ya. Ketika seseorang banyak bergaul dengan orang-orang yang kurang jelas agamanya, misalkan, nah, sehingga dia akan terpengaruh. Nah. Banyak kisah, ya. Seorang yang agamanya kuat, kemudian ya, menjadi musuh Allah. Ya, nah. Ini karena teman dekatnya. Bahkan seseorang ulama dulunya, Imran bin Hitton, ulama. Kan, tapi dalam perkara ini dia bukan mencari teman, ya. Mencari istri. Nah, istrinya seorang seorang yang berpemahaman khawarij yang kuat. Nah, Imran ini masya Allah dulunya dipuji ulama. Nah, kitab-kitabnya melawan ahlul bid'ah. Ini masya Allah. Nah, kemudian ingin menikahi anak pamannya yang khawarij dengan tujuan ingin memperbaiki agamanya. Nah, sendiri yang masuk ke dalam pemahaman istrinya, menjadi khawarij, ya, penentang sunnah, musuh Allah, ya. Naudzubillah min dzalik. Ya. Kita mungkin ingin menasihati seseorang, karena terlalu dalam, kemudian bisa jadi mereka malah justru melemparkan syubhat kepada kita. Ya. Maka ini larangan untuk bergaul dengan sembarang orang. Di sekitar kita ada salafiyun ahlus sunnah, maka dijaga pergaulan kita dengan ahlus sunnah ini. Ya. Jangan mencari teman-teman yang kurang baik, teman-teman yang pemahamannya menyimpang dari akidah ahlus sunnah wal jamaah. Ya, kita saksikan teman karena bergaul dengan mereka yang berpemahaman di luar akidah ahlus sunnah wal jamaah, kemudian mengikuti, ya, kita saksikan sendiri di depan mata kita sendiri. Nah, maka perlunya untuk menjaga pergaulan kita. Manakala kita lihat nantinya memadzharatkan agama kita, maka segera jauhi, segera batasi pergaulan tersebut. Jangan terlalu lama, Al-qulub dhaifah, hati-hati ini lemah, dan kita tidak tahu Allah akan tetapkan hati kita atau Allah akan simpangkan hati kita. Maka ketika kita ketahui kaidah-kaidah, perkara-perkara yang bisa menyelamatkan kita dari perkara-perkara yang jelek tersebut, maka jalankan, jangan dianggap remeh, perkara-perkara tersebut. Barakallahu fikum, di antara bentuk atau di antara perkara-perkara yang bisa menghalangi langkah setan-setan dalam mengganggu kita, ini ada beberapa langkah, ada beberapa jalan yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad. Ini banyak, 9 langkah atau 10 langkah dalam menghadapi syaitan, sehingga akan selamat dari jeratannya. Kita sebutkan beberapa sesuai dengan waktu yang ada insyaallah. Tabligh yang pertama, al-iman wa ifradullah bil ibadah. Keimanan dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang paling urgent, yang paling utama, yang paling penting, akidah tauhid ya. Semuanya ini bersumber atau berporos kembali kepada akidah seseorang. Kejelekan-kejelekan, maksiat-maksiat ini kembali kepada akidah seseorang. Manakala akidah seseorang ini kuat, akidah terkait dengan pokok-pokok ahlus sunnah yang dia pahami ini kuat, kemaksiatan ya, kebid'ahan dan segalanya yang mengajak kepada kejelekan ini akan tertolak darinya ya. Maka perbaiki akidah kita ya. Anak-anak kita ya diajarkan tauhid yang kuat, keimanan yang kuat kepada Allah dalam ya mengesakan Allah dalam ibadah fil uluhiyah dan seterusnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, innahu laisa lahu sulthanun 'alal ladzi amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun ya. Sesungguhnya tidak ada bagi syaitan itu sultan, kekuasaan, kekuatan ya. Kekuasaan atas orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mampu ya ketika seseorang keimanannya benar ya. Apa yang dia yakini terhadap Allah Subhanahu wa taala ini sesuai dengan yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam benar, maka tidak akan tergoyahkan oleh gangguan syaitan ya. Kata Ibnu Qayyim, ketika syaitan ini mengetahui ya, bahwasanya dia tidak akan mampu untuk menguasai orang-orang yang ikhlas, maka dia pun mengecualikan ya, dalam perkataannya ayat yang kita sampaikan di awal tadi ya, fabi'izzatika la'ugwiyanahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin ya. Demi kekuasaanmu, demi naam aizah naam, demi kemuliaanmu ya Allah, sungguh akan aku sesatkan mereka semua kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Dia tahu ketika orang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala ya, keimanannya benar nah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang telah dituntunkan, maka dia tidak akan mampu menembus satu pintu ini ya. Senantiasa perbaiki keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dalam setiap amalan kita ya, dalam beribadah kita, dalam sholat kita nah, dalam bekerja kita, dalam hubungan kita dengan kaum mukminin, ikhlaskan niat untuk Allah Subhanahu wa taala ya. Ini perkara yang sangat penting, perkara yang harus dimiliki kalau seseorang ingin dengan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian yang kedua ya, at-tamasuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ya'shu 'an dzikril rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin." Wa man ya'shu, barang siapa yang berpaling ya, dari zikir, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, melepaskan ya pegangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, nuqayyid lahu syaitanan, maka akan kami jadikan, kami adakan baginya syaitan, fahuwa lahu qarin, yang mana dia akan menjadi temannya, yang akan menyertainya. Ini untuk supaya kita senantiasa kembali kepada Allah dan kembali ke sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Wala takunu kal ladina nasallahu fa ansahum, ya. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah, lupa dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah akan lupa kepada kalian. Fadhkuruni adhkurkum, ingatlah kepadaku niscaya aku ingat kepada kalian. Maka berpegang teguh dengan kitabullah, ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa man na'rudu 'an dzikri fa innalahu ma'isatan dzanka, barang siapa yang berpaling dari mengingatku, ya, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita sebutkan lima saja insyaallah, ya, kita percepat, ya. Yang ketiga, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, al isti'adzu billah, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa imma yang zangannaka minasyaitani nazgun fasta'id billah innahu sami'un alim, ya. Dan jika syaitan itu membisikkan, menghembus-hembuskan kepada kalian, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala, innahu sami'un alim, sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui, ya. Mendengar apa yang kita ucapkan, ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa yang terjadi di bumi ini, hatta, ya, sampai daun, satu daun jatuh pada kegelapan malam, ya, ini Allah ketahui. Maka muraqabah, ya, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, tanamkan sifat muraqabah, senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, qiraatul Quran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum maqabira, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan, ya. Kita tahu kuburan, ya. Nah, kuburan itu, sepi, ya. Tidak terdengar orang, membaca Al-Qur'an, tidak dipakai sholat dan sebagainya, amalan-amalan ibadah, ya. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Inna syaitana, yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u minhu atau tuqra'u fihi suratul Baqarah. Rawi Muslim dari Abu Hurairah. Sungguhnya syaitan ini akan lari dari sebuah rumah yang di dalamnya ini dibacakan surat Al-Baqarah. Dan tentunya tidak membaca surat Al-Baqarah saja. Dipakai, ya, untuk tadarus Al-Qur'an, untuk sholatus sunnah dan seterusnya. Dan juga kisah dari syaitan yang menyampaikan kepada Abu Hurairah ketika dia berubah wujud menjadi manusia. Abu Hurairah menjaga harta zakat kaum muslimin, kemudian dia mau mencuri, pegang. Ternyata ini syaitan, ya, sampai 3 kali kemudian syaitan itu menyatakan, jika engkau mendatangi tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi. Ya. Baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ila akhiril ayat sampai selesai. Nah. Maka sesungguhnya, nah, kata syaitan, nah, maka sesungguhnya engkau akan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, dan syaitan itu tidak akan mendekatimu sampai pagi. Ini yang berkata syaitan, ya, berkata syaitan kepada Abu Hurairah. Nah, sampaikan kepada Rasulullah SAW, ada seseorang yang begini, begini, begini. Nah, kemudian kata Rasulullah, ya, sodakoka wahua gadub. Nah, dia telah jujur padamu dalam keadaan dia itu pendusta. Ya, ini syaitan. Nah, mengajarkan ayatul kursi, ya. Diperbanyak untuk membaca Al-Quran di dalam rumah kita. Nah. Yang kelima, kathratul dzikir, ya, perbanyak dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dzikir ini merupakan perisai, ya, merupakan senjata kaum mukminin untuk terbebas atau menghalangi langkah-langkah syaitan dalam menggoda manusia. Ketika seseorang perbanyak zikir, maka akan terlepas darinya perkara-perkara yang menyibukkan selain zikrullah tersebut. Ya. Sebagaimana Rasulullah sampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh Yahya bin Zakaria memerintahkan dengan 5 kalimat. Nah, di antaranya wa amurukum antadzkuru lillah, dan aku perintahkan kalian untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, ya. Ini dari sedikit atau beberapa perkara terkait dengan gangguan-gangguan syaitan atau langkah-langkah untuk menghadapi syaitan yang dengannya semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari gangguan-gangguan tersebut, karena gangguan dari syaitan ini akibatnya, ya, akan sangat jelek bagi kita. Akibatnya akan memperburuk seseorang ketika mengikuti langkah-langkah syaitan tersebut, ya. Bukan main-main, ya, tapi sungguh nyata, ya, ketika seseorang mengikuti langkah syaitan, maka akan mendapatkan neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak zikir, perbanyak amalan soleh, ya, perbaiki iman kita, perbaiki amalan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang selamat dan dikumpulkan di jannah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada salahnya dari diri pribadi dan dari syaitan. Saya beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.